بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا إن شاء الله تعالى قد ما لم ينقر بها بعيني بإذن الله تعالى kita melanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita dari risalah al-usul syar'iyyah fi at-ta'amul ma'an nas, prinsip-prinsip syar'i di dalam hal muamalah bersama manusia atau bersama orang lain على شيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي الله يحفظه ويرعاه لما نكون بحثاً كتا معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعاً ما سيدي دلم أصل التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سيدي دلم usul-usul prinsip-prinsip atau dasar-dasar bermuamalah bersama Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang telah kita terangkan di dalam pertemuan yang sebelumnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memiliki hak yang wajib bagi kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam untuk menunaikan kepada beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Maka baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam memiliki hak yang mana hak ini merupakan hak-hak dan usul di dalam bermuamalah bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara usul-usul muamalah tersebut bersama beliau telah kita menyebutkannya. Di antaranya adalah menghormati beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau dengan pengagungan yang sesuai dengan beliau tanpa sikap gulu berlebihan atau juga menelantarkan, merendahkan kedudukan beliau alaihi salatu wasalam. Di antaranya pula adalah membenarkan apa yang beliau beritakan apa yang beliau kabarkan dari perkara-perkara yang telah terjadi di masa silam, masa lampau, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Sebab beliau alaihi salatu wassalam tentunya berbicara berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu berkata Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara usul-usul yang lain dalam usul-usul bermuamalah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau hafizahullah ta'ala al-muallif, wa min usul at-ta'amul ma'ahu وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة جميع الناس. Di antara usul-usul, prinsip-prinsip dan dasar-dasar bermuamalah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wajibnya mencintai beliau alaihi salatu wasalam. Wajibnya mencintai beliau. Dan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam adalah lebih kita mencintai daripada diri kita sendiri. Dan mendahulukan mencintai beliau di atas mencintai semua umat manusia. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, "La tu'min hatta akuna ahabba ilaik min walidayk wa waladik wan nas ajma'in." Engkau belumlah dikatakan beriman hingga aku lebih disukai oleh dirimu wahai Umar daripada kedua orang tuamu, anakmu, dan semua umat manusia. Menunjukkan kepada kita bahwa mencintai Nabi alaihi salatu wasalam adalah kecintaan yang lebih didahulukan di atas mencintai semua yang ada di dunia ini dari makhluk-makhluk yang ada. Nah, sehingga kecintaan kepada beliau alaihi salatu wassalam melazimkan dan mengharuskan bila mana sunnah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dilecehkan, dicaci maki, maka wajib bagi kita untuk membelanya. Wajib bagi kita tampil untuk membelanya, mempertahankannya. Sebagai bentuk perwujudan cinta kita, mahabba kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min usul at-ta'amul ma'ahu sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalamu alaihi 'inda dhikrih. Dan termasuk di antara usul-usul, prinsip-prinsip dan dasar bermuamalah bersama beliau alaihi salatu wassalam adalah mengucapkan salawat dan salam kepada beliau ketika beliau disebut namanya. Ketika nama beliau alaihi salatu wassalam, nama Nabi kita Muhammad, disebut Muhammad bin Abdullah atau Muhammad, Nabi Muhammad, maka termasuk di antara bentuk muamalah kepada beliau dan merupakan hak yang wajib bagi kita untuk menunaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Dan sifatnya mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah jalla wa'ala akan bersalawat padanya 10 kali lipat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salla alaiya marrah, sallallahu alaihi ashra." Siapapun yang mengucapkan salawat padaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Subhanallah. Nah. Dan beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan al-bakhilu alladhi dhukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kikir adalah orang yang aku disebut namaku di sisinya lalu ia tidak mengucapkan salawat padaku. Maka barakallahu fikum asyara muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ya hendaklah kita mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika nama beliau disebut, maka kita bersalawat. Tentunya dengan salawat yang sifatnya umum. Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Adapun salawat yang sifatnya khusus dengan lafad-lafad yang khusus, maka tentunya ini memiliki tempat di tempat-tempat yang khusus. Seperti salawat ketika di dalam salat, maka lafadz khusus kepada khusus. Naam. Sehingga lafadznya ya harus sesuai berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lafadznya harus sesuai apa yang telah datang dalam sunnah. Namun bila mana salawat itu sifatnya umum, maka boleh seseorang bersalawat dengan menyebut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dengan kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bila salawat ini sifatnya umum. Ya. Dalam acara-acara yang sifatnya umum. Yani dalam menyebut Nabi alaihi salatu wasalam. ومن أصول التعامل معه صلى الله عليه وسلم الشوق إلى معرفة شريعته بدراسة كتب السنة والعلم النافع. Dan termasuk di antara usul-usul muamalah bersama beliau alaihi salatu wasalam adalah merindukan mengetahui syariat beliau dengan mengkaji kitab-kitab sunnah dan mengkaji ilmu an-nafi, ilmu syar'i. Harus ada kerinduan. Harus ada kesenangan, ada getaran-getaran hati kerinduan di dalam mengetahui, mendalami syariat beliau alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita mempelajari atau hendaklah kita memiliki kerinduan terhadap mengenali, mengetahui syariat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang wajib di dalam syariat beliau, apa yang sunnah, mubah, punya kerinduan di dalam mengkaji al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Naam, sebab dengan ilmu inilah yang akan dapat menyelamatkan seorang di dunia ini dari kesesatan. Dengan ilmu agama akan menyelamatkan seorang di dunia ini dari berbagai macam bentuk-bentuk kesesatan dan penyimpangan. Dan tentunya itu akan membawa kepada keselamatan di akhirat. Barakallahu fikum. Maka bila mana kita menghendaki dan menginginkan keselamatan itu ada pada diri kita, maka hendaklah tempuh jalan-jalannya. Terjun najata walam tasluk masyalikaha fa'inna syafinata la tajri ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya bahtera, kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas tanah kering. Wa min usul at-ta'amul ma'ahu sallallahu alaihi wasallam an-nasihatu lah. Dan termasuk di antara usul-usul muamalah, dasar-dasar dan prinsip muamalah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan nasihat untuk beliau. An-nasihatu lahu. Apa yang dimaksudkan dengan memberikan nasihat untuk beliau? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarh Muslim yang disebut dengan al-Minhaj. الإمام النووي رحمه الله تعالى من أتاكا وأما النصيحة من منا ممبريكا النصيحة كنت رسولين مرفاكا كاتايا تبدأ في دلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم يقول كتبت النصيحة الدين النصيحة أجام يكون لحنا نصيحة بسبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقال كالي لأنه بسبوت كان لألفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فارتاجة فرد بليه صلى الله عليه وسلم liman, untuk siapa nasihat itu? Maka beliau menyebutkan satu persatu di antaranya adalah wali rasulih, untuk rasulnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa amma nasihatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa tasdiquhu ala ar-risalah. Adapun nasihat untuk rasul alaihi salatu wasallam adalah membenarkan beliau terhadap kerasulannya. Membenarkan kerasulan beliau. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi membenarkan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, dan termasuk dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, membenarkan dan mengimani bahwa kerasulan beliau merupakan kerasulan yang terakhir, yang tidak akan ada nabi sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Allah tabarak wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang kalian, melainkan beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Naam. Maka tidak akan ada nabi meninggal beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga bila mana di masa-masa ini, yang tentunya beliau telah wafat, muncul orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah nabi atau rasul, maka pastikanlah kedustaan mereka. Bahwa mereka itu adalah para pendusta, para dajjalun. Dan ini telah diberitakan pula oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan saya akan mendakwa 30 kezabun, seluruh mendakwa bahwa nabi. Akan datang setelahku 30 pendusta masing-masing mengaku-ngaku bahwa dia adalah nabi. Wal iman bi jami' ma ja'a bih, dan mengimani semua apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa? Al-Qur'an maka wajib diimani, sunnah wajib diimani. Karena semuanya itu adalah sesuatu yang datang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengajarkannya dan menyampaikan kepada umat ini. Nah, wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah. Nabi yang mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab al-Quran, al-hikmah dan al-sunnah. Jadi semua apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam wajib kita imani, wajib kita mengambilnya. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasul AS datang membawanya kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah perkara tersebut. وَطَاعَتُهُ فِي أَمْرِ إِلَهِ. Menaati beliau di dalam perintah dan larangan beliau. Wa sunnatihi, menaati beliau di dalam sunnah beliau. Apa yang telah menjadi sunnah beliau, yang telah ditetapkan itu adalah bagian daripada sunnah beliau, maka hendaklah kita menaati beliau. Ya, menaati beliau. Nah, dari sunnah-sunnah beliau, dari ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. وَبَثُ دَعْوَتِهِ, dan menyebarkan dakwah beliau. Ini termasuk di antara bentuk nasihat dalam muamalah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. وَنَشْرُ شَرِيعَتِهِ, menyebarkan syariat beliau. وَدَعْوَتُ إِلَيْهَا, menyerukan kepada syariat beliau. وَالتَّأَدُّبُ بِأَدَابِهِ, beradab, beretika dengan adab beliau. وَمَحَبَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَنَحْوِ ذَلِكِ, dan mencintai keluarga beliau yang disebut dengan ahli bait beliau, dan mencintai sahabat-sahabat beliau yang mereka merupakan generasi umat Islam yang terbaik yang telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang sebesar daripada ini yang disebutkan oleh beliau al-Syeikh al-Mu'allif حفظه الله تعالى دري بنتك أصول معاملة بثمن نبي عليه الصلاة والسلام بنتون يعني أن السباقين يعني سبوت من البليو لم انطلق كده سبوت كانت بهوى حق حق نبي عليه الصلاة والسلام إني بنتون يسبت له بانيا دن واجب بيكيطا انتك من هناك الحق حق بليو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني ينكدوه دري أصول الشرعية يعني أصول شرعي di dalam bermuamalah. Setelah menyebutkan tentang usul muamalah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, al-muallif Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Mazrui, Allah yahfazhu wa yir'ah, melanjutkan dengan menyebutkan usul at-ta'amul ma'al walidain. Yang kedua adalah usul-usul, prinsip-prinsip dan dasar-dasar bermuamalah bersama kedua orang tua. Tentunya kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang besar di dalam kehidupan kita. Kedua orang tua ini memiliki hak yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Begitu besarnya kedudukan kedua orang tua, Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala di dalam banyak tempat, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Kirim, menggandengkan penyebutan ibadah kepada Allah dengan penyebutan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kata para ulama, ini dikarenakan betapa besarnya kedudukan kedua orang tua itu di dalam diri seorang. Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan dalam banyak ayat, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memutuskan, menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, dan hendaklah kalian, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula tatkala Allah Jalla Wa Ala mengambil perjanjian Bani Israel. Sebuah perjanjian yang Allah ambil agar mereka menunaikan perjanjian tersebut. Di antara perjanjian yang disebut dengan mitsaq, yang Allah mengambil mitsaq perjanjian tersebut dari Bani Israel adalah berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik padanya. Wa id akhadna mitsaq bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Dan tatkala kami mengambil perjanjian Bani Israel, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kedua orang tua itu sangat besar posisinya di dalam diri seorang muslim, bahkan dalam diri seorang manusia. Maka hendaklah kita memperhatikan dalam hal ini, bagaimana muamalah yang baik bersama kedua orang tua, dengan muamalah itu tidak menjerumuskan kita di dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan kami berwasiat kepada manusia, hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan yang semisal ayat-ayat ini sangatlah banyak, dan telah kita menyebutkan sebagiannya tadi. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Adanya perintah. Yang pertama adalah wasiat. Yang kedua adalah perintah, menunjukkan birrul walidain itu, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, memiliki kedudukan yang azim, kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yustahanu bih. Yang tidak boleh dianggap remeh. Tidak boleh dihinakan. Naam. Gapailah ridha Allah. Raihlah al-jannah dengan engkau berbakti kepada kedua orang tua. Wa min al-usul syar'iyyah fi at-ta'amul ma'ahuma an tabarrahuma wa dhalika bil ihsan ilayhima qawlan wa fi'lan bil mali wal badan. Dan di antara usul-usul syar'i, prinsip-prinsip atau dasar-dasar syar'i di dalam bermuamalah bersama kedua orang tua adalah engkau berbakti, engkau berbuat baik kepada keduanya. Engkau berbuat baik kepada keduanya. Dan hal itu diwujudkan dengan berbuat baik kepada keduanya secara qawlan wa fi'lan. Dengan ucapan dan perbuatan. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan ucapan. Wa qawlan. Ya. Dengan ucapan. Wa fi'lan dan perbuatan. Bil mali wal badan. Dengan harta dan anggota tubuh jasmani kita, badan kita ini. Nah, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan harta yang engkau miliki, dengan badan yang engkau miliki. Ya. Kadang kita salah memahami berbuat baik kepada kedua orang tua itu hanya dengan harta saja. Tapi badannya tidak salah. Kadang juga hanya kepada badan. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan badan, harta tidak salah. Nah, ya. Secara khusus dalam hal ini barakallahu fikum, ya, di dalam hal ini ditekankan adalah kepada ar-rijal atau al-abna, kepada anak lelaki. Anak lelaki di dalam hal ini yang merupakan hal yang sangat ditekankan di dalam syariah bagi mereka untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbeda dengan perempuan yang mereka tentunya mengikuti suami mereka, hidup bersama suami mereka, sehingga karena para ulama, wanita ketaatan kepada suaminya itu adalah lebih didahulukan daripada hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Nah, bila ketaatan itu adalah sama dalam hal ini. Ini disebutkan oleh para ulama, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki inilah yang paling sangat ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mau bujang ataukah sudah punya istri. Nah, ini yang harus kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Wa minal usuli, dan termasuk di antara usul-usul syar'i di dalam bermuamalah bersama kedua orang tua, imtithalu amrihima fi ghairi ma'siyatin lillah, adalah menjalankan perintah keduanya bukan di dalam maksiat kepada Allah. Bila mana kedua orang tua menyuruh di dalam perkara yang mana perkara itu adalah perkara yang ada ketaatan kepada Allah, maka wajib ditunaikan. Apabila kedua orang tua itu menyuruh di dalam perkara yang di dalamnya ada maslahat dan bukan perkara yang maksiat, maka hendaklah kita menjalankan wajib, menjalankan perintahnya. Naam. Wa fi ghairi ma fihi dhararun alaik, dan bukan pada apa yang ada mudaratnya padamu. Namun bila mana ternyata perintah yang diperintahkan oleh kedua orang tua itu dalam maksiat kepada Allah atau dalam perkara ada madarrah yang memudaratkan dirimu, maka tidak wajib engkau ya menjalankan perintahnya, bahkan haram engkau menjalankan perintahnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan tindakan kesyirikan padaku, menyuruhmu agar engkau menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati keduanya. Nah, juga berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, innama ta'atu fil ma'ruf, sungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, wa innama ta'atu fil ma'ruf, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Perkara yang fihi maslahah, yang ada maslahatnya. Dan tidak ada mudaratnya. Ini perlu juga dipahami barakallahu fikum, terkadang kita salah memahami hal ini. ya, di antara kita tidak memahami hal ini. Ketika orang tua kita menyuruh belikan rokok, maka dia belikan rokok dengan alasan ini kan taat kepada kedua orang tua. Tidak boleh, karena rokok itu haram. Fihi dharr, adanya mudarat terhadap dia dan terhadap engkau tentunya. Dan para ulama menyebutkan rokok itu adalah haram, sehingga bila mana kedua orang tua meminta engkau, menyuruh engkau agar engkau belikan dia rokok, maka haram engkau membelikannya, disebabkan rokok itu adalah haram. Na'am, barakallahu fikum. Karena itu maksiat. Wa min usul at-ta'amuli ma'ahuma, dan termasuk di antara usul atau dasar-dasar muamalah bersama keduanya, basthul wajhi lahuma, adalah mencerahkan wajah kepada keduanya. Jadi wajah itu dicerahkan, jangan bermuka masam, jangan bermuka ya cemberut. Cerahkan wajahmu. Naam, kepada kedua orang tua itu. Wal qiyamu bi khidmatihima 'ala al-wajhi al-la'iqi bihima, dan menunaikan pengkhidmatan kepada keduanya sesuai dengan cara yang pantas. Jadi berkhidmat, memberikan pelayanan kepada keduanya dengan cara yang pantas, yang sesuai. Wa 'adamu tadajjur min dalik, tidak boleh keluh kesah dari engkau menunaikan di dalam pelayanan terhadapnya, dalam hal berkhidmat kepadanya, jangan engkau keluh kesah. Khususan 'inda al-kibar wal marad wal dha'f, secara khusus tatkala kedua orang tua itu sudah mencapai usia tua, atau ketika sakit, atau ketika sudah sangat lemah, maka janganlah engkau keluh kesah dari hal itu. Nah, engkau hendaklah engkau berkhidmat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kedua orang tua kita, secara khusus sang ibu yang telah berkhidmat di dalam merawat kita, membesarkan kita. Nah, maka barakallahu fikum, hendaklah memperhatikan hal ini. Ini termasuk dan terhad yang harus didapatkan oleh kedua orang tua dari kita ini, dari anaknya. Wa min usul at-ta'amuli ma'al walidain, dan termasuk di antara usul dasar maupun ya usul-usul prinsip-prinsip muamalah bersama kedua orang tua, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā, jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu dengan ucapan uff, ucapan ah. Kata para ulama, tidak ada yang paling lembut, yang paling ringan daripada ah ini. Ini sudah ucapan yang paling ringan, yang sudah sangat ringan ah ini, itu pun dilarang. Fala taqul lahumā uff, disebutkan dalam ayat Allah Jalla wa'ala dalam firman, jangan kau ucapkan pada keduanya ah, apalagi menendangnya, apalagi menamparnya, apalagi menyepaknya. Justru itu jauh lebih dilarang. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak keduanya, jangan engkau hardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, hendaklah engkau rendahkan kepada keduanya sayap kerendahan dari rasa kasih sayang kepadanya. Yani hendaklah engkau berikan kasih sayang padanya. Rendahkan dirimu, sayangi keduanya. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, dan ucapkanlah doa, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya yang telah mendidikku dikala aku masih kecil. Naam. Dan termasuk di antara hak yang harus ditunaikan ini adalah doa yang kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan berbakti kepada kedua orang tua itu tidaklah hanya di semasa hidupnya, Namun tatkala kedua orang itu telah mati, wafat, maka tetap berkewajiban bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimanakah caranya? Para ulama mengatakan, engkau mendoakan ampunan istighfar kepada kedua orang tuamu, maka itu adalah termasuk dari bentuk muamalah, bentuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka janganlah kita melupakan kedua orang tua kita di dalam mendoakan kebaikan baginya di dalam salat-salat kita. Nah, di dalam salat-salat kita. Ingatlah selalu di dalam doa kita untuk mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Wa min usul at-ta'amuli ma'al walidain, termasuk di antara usul-usul muamalah bersama kedua orang tua. Adamu tasmiyatihima bismihima, tidak boleh menyebut nama keduanya. Tidak boleh menamai, menyebut-nyebut nama keduanya. Nah, ini kalau dalam istilah kita, orang Sulawesi orang yang menyebut nama ayahnya itu orang kurang ajar. Ya. Kurang ajar. Sesuatu yang tidak etika dan tidak adab. Nah, maka barakallahu fikum, ya, jangan menyebut namanya. Wa'adamul masyi amamaha awil julusi qablahuma, tidak boleh berjalan di hadapan keduanya dan tidak boleh duduk sebelum keduanya duduk. Ini termasuk adab. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu li rajulin ma'ahu abuh, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kepada seorang yang ada ayahnya bersama dia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan padanya, la tusammihi bismihi, jangan engkau sebut namanya. Wa la tamshi amamahu, jangan engkau berjalan di hadapannya. Wa la tajlis qablahu, jangan engkau duduk sebelumnya. Ini adalah adab yang diajarkan pada kita. Ini adalah bentuk muamalah kepada kedua orang tua kita di dalam hal ini. Naam. Riwayat ini merupakan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Naam, insyaallah taala kita cukup sampai sini dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif hafizahullah taala wa ra'ah berkaitan dengan usul muamalah bersama kedua orang tua. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua di dalam muamalah kita bersama kedua orang tua kita. Insyaallah taala ana rasa sudah cukup, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.